sana carito lamo. Di Pariaman tak jadi zaman Bulando. Di sungai Pasajo Santo kampung ketenyo. Di Pariaman tak jadi zaman Bulando. Di sungai Pasajo Santo kampung ketenyo. Bihari itu karajo si joki siang jo malam ditampe ampo si joki bahari itu karajo si joki siang jo malam. Kasudahan nyo si joki mati digantung.